Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Qala Allah Ta'ala وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. وراودته راودا dari الراود sebagian tafsir disebutkan adalah al-iradah wat-talab bir-rifqi wal-lin. Al-raud yani al-iradah wat-talab, ya, keinginan dan permintaan, bir-rifqi wal-lin, dengan lemah lembut. Imratul Aziz yang ada di rumah Al-Aziz, di rumah suaminya, meminta menginginkan Yusuf AS rawada an-nafsi, jadi menginginkannya, menggodanya. Waghallaqatil abwab, dan dia mengunci, menutup pintu-pintu yang ada di rumah tersebut. Waqalat haytalak, dan dia berkata haytalak yani halumma ilayya ta'ali ilayya, kemari. Qala, maka Nabi Yusuf AS berkata ma'adallah, ini a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan keji, perbuatan nista. Innahu rabbi ahsana mathwaya, sesungguhnya dia yakni suamimu Al-Aziz, rabbi maksudnya adalah sayyidi. Rabbi sini maksudnya adalah sayyid, suami dari wanita tersebut adalah tuanku. Dia yang membeli Nabi Yusuf ketika itu. Rabbi ini sajidi. Ahsana maswaya, dia telah berbuat baik kepadaku yang membelinya, memperlakukan dengan baik Nabi Yusuf AS, menempatkan di rumah tersebut. Innahu la yuflihu zalimun, sesungguhnya tidak akan sukses orang-orang yang berbuat zalim. Di antara mereka yang berbuat zalim adalah yang mengkhianati orang yang berbuat baik kepadanya. Kalau sampai aku mengikuti permintaanmu, maka ini adalah perbuatan khianat yang menzalimi majikanku, sajidku. Maka beliau menyatakan ma'adallah innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihu zalimun. Al-ayat dan beberapa ayat yang lainnya nanti kita baca di pertemuan berikutnya. Al-Syadrah Manasa'anji rahimahullahu ta'ala hadihi al-mihnatul azimah a'azam ala Yusuf min mihnati ikhwatihi wa sabrihi alaiha. Ini adalah ujian yang besar, yang lebih besar menimpa Nabi Yusuf AS dibandingkan ujian yang beliau terima dari perlakuan kezaliman saudaranya, iya, dari kesabaran beliau dalam menghadapi perlakuan saudaranya. A'zamu ajran, dan tentunya lebih besar pahalanya. liannahu sabru ikhtiyarin ma wujudi dawa'il katsirah li wuqu'il fi'l. Karena dalam kejadian ini sabarnya beliau adalah sabar yang dengan ikhtiar beliau, dengan pilihan beliau, beliau harus bersabar meninggalkan perbuatan maksiat, meninggalkan ajakan fahisyah dari perempuan tersebut, ma'awujud dawa'il kathirah, bersama dengan adanya dawa'il kathirah, adanya faktor-faktor pendorong yang banyak. Ya, ketika mereka sedang berdua di rumah tersebut dan mereka tidak ada yang lain, terkunci, diajak berbuat fahisyah, banyak dawa'il untuk liwakil fil, untuk terjadinya perbuatan tersebut. Tetapi beliau bersabar dalam meninggalkan perbuatan maksiat. Faqaddama mahabbatullahi 'alaiha. Maka beliau Nabi Yusuf AS lebih mengutamakan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hadirin rahimani rahimakumullah, kata para ulama kita, as-sabru an maksiatillah, sabar dari perbuatan maksiat adalah termasuk ada derajat lebih tinggi daripada sabar dalam menghadapi takdir. As-sabru kita tahu ada tiga. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar dalam menjauhi perbuatan maksiat, dan kemudian sabar dalam menerima takdir. Yang paling agungnya a'lal maqamat sabar adalah sabar dalam ketaatan kepada Allah. Yang kedua setelahnya adalah sabar dalam meninggalkan maksiat. Baru yang ketiga sabar ala qadarillah. Nah, sabar dalam meninggalkan maksiat, sabar ikhtiar yang penuh dengan pilihan kita, kita berusaha untuk meninggalkannya. Berbeda kata beliau, wa ma mihnatuhu bi ikhwatihi, adapun sabarnya Nabi Yusuf alaihi salam akan perlakuan saudara-saudaranya adalah fasabruhu sabru ittirar. Kesabaran beliau sabar ittirar, mau tidak mau dia harus bersabar karena itu yang menimpa beliau. Bi manzilatil amrad wal makarih allati tusibu al-'abda bighair ikhtiyari, seperti kedudukan sakit, penyakit-penyakit, atau perkara-perkara lain, musibah yang menimpa seseorang yang tidak punya pilihan dia kecuali harus menerimanya. Sehingga dia harus bersabar dengan sabar itu ya. Walaysa lahu maja ila sabr 'alaiha. Peristiwa-peristiwa tersebut, penyakit-penyakit, bencana-bencana, musibah-musibah yang terjadi dengan tanpa ikhtiarnya, pilihannya, tidak ada jalan bagi dia kecuali sabar. Senang atau enggak senang, dia harus sabar. Ini sabar ala qadarillah. Sehingga tingkatan pertama adalah sabar ala, sabar dalam melakukan ketaatan. Yang kedua adalah sabar dalam meninggalkan maksiat. Yang ketiga baru, derajat yang ketiga, sabar dalam ya menghadapi, menerima takdir. Qala kata beliau, wa dzalika anna Yusuf alaihi salatu wassalam baqiya muqarraman fi baitil aziz. Beliau Nabi Yusuf alaihi salam tinggal dalam keadaan dimuliakan di Baitul Aziz, tuan yang membeli beliau di masjid tadi. Wa kana lahu min al-jamal wal kamal wal baha ma ujaba dhalik an rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsi. Dan beliau memiliki ketampanan, kesempurnaan, ya keindahan tubuh yang menyebabkan istri Al-Aziz menginginkannya. Huwa gulamuha, Nabi Yusuf adalah budaknya. Artinya gulam karena beliau yang dibeli ketika itu. Lama sebelumnya. Wa tahta tadbiriha, beliau di bawah pengaturan dia. Wal maskan wahid, dalam keadaan tempat tinggal sama, satu. Sehingga ya tayassar iqa'ul amri makruh min ghairi su'uri ahadin wal ihsasi basharin. sehingga sangat mudah terjadi perkara tersebut, perbuatan nisa tersebut, fahisyah tersebut, tanpa ada orang merasa ia sadar, tanpa ada manusia yang mengira terjadi perbuatan tersebut. Wazadat al-musibah, dan bertambah lagi musibah yang menimpa beliau, bi an ghalaqat al-abwab, ia dengan wanita tersebut menutup pintu-pintu. Wasara mahallu khalian, sehingga tersebut kosong, sepi. Wahuma aminan min duhuri ahadin alaihima bisababi taqliqil abwab, sehingga keduanya aman dari masuknya orang lain dengan sebab kunci pintu-pintu tersebut. Wa qad da'athu ila nafsiha fa qalat hayta lak ay if'al al-amru makruh wa akhbir ilayya, ya lakukan perkara tersebut, ya perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perbuatan zina, perbuatan fahisyah, datanglah kepadaku. Wa bahadza fa huwa gharibun la yahtasim misluhu ma yahtasimuhu idza kana fi watanihi wa baina ma'arifihi wa wasirun tahta yadiha wa huwa sayyidatuhu wa fiha min al-jamal. Mungkin sampai situ dulu, ikhwanabillah rahimah rahimahumullah. Ya, intinya demikian keadaan yang terjadi. Tetapi Nabi Yusuf alaihissalam sebagai dalam ayat menyatakan, ma'adallah innahu rabbi ahsana maswai innahu la yuflihu dhalimun. Ikhwanabillah rahimah rahimahumullah, diantara yang disebutkan oleh Syaikhul Rahman Asy'ari rahimahullah ta'ala terkait dengan ayat ini, kata beliau dari ayat ini menunjukkan al-hadar minal khalwati bin nisa, hadar berhati-hati menjauhkan diri dari khalwat dengan wanita, allati yukhsha minhunna al-fitnah, terkhusus terlebih wanita yang dikhawatirkan ketika seorang berkhalwat dengannya akan terjadi fitnah, terlebih satu kejadian yang banyak diramaikan oleh kaum muslimin adalah ipar. Ya, alhammu la yahluwanna ahadukum bimra'atin walaysa mahadu mahramin, jelaslah seorang kalian berkhalwat dengan seorang wanita dan bila tidak ada mahram bersamanya. Para sahabat Rasulullah SAW menyatakan, afara'aita alham, iya, bagaimana Rasulullah SAW dengan ipar? Kata Rasulullah SAW, alhamu al-maut, iya, alhamu al-maut, ipar saudara laki-laki dari suami yang ada di tempat suaminya ketika tidak ada, iya, sehingga adanya khalwat antara si istri dengan iparnya yang laki-laki, ini adalah hal maut. Jadi kata para ulama, kekhawatiran kejadian fitnah ini seperti ia dikhawatirkannya kematian oleh banyak orang. Sebagaimana orang banyak takut mati, demikian juga dikhawatirkannya kejadian fahisyah ketika seorang bergampang-gampang berkhalwat dengan ipar, ini seperti ini kejadian alhamu al-maut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahimakumullah. Kemudian disebutkan dalam ayat ini bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam, ya, kesabaran beliau dalam menghadapi fitnah ini, ya, dengan menyatakan ma'adallah, ya, sabar beliau dalam menghindari perbuatan maksiat, ya, dalam keadaan demikian keadaannya. Ini mengingatkan kita akan tujuh golongan yang dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillin yama la dhilla illa dhilluh, tujuh golongan yang akan Allah berikan naungan di hari kiamat nanti, lamba tidak ada lagi naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara ini, wa rajulun da'athu imra'atun, laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita, yang zatu zamalin wa mansabin, yang cantik, yang memiliki kedudukan, tapi dia berkata, "A'udzubillah." Dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia lebih mengutamakan ketaatan kepada Allah dari perbuatan maksiat. Ini adalah kedudukan yang sangat besar sehingga dijanjikan oleh Allah dengan ini, mendapatkan naungan di hari kiamat nanti dalam keadaan orang-orang tidak mendapatkan naungan. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiikum.